Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk kita sedikit saling menasihati, saling mengingatkan, yang semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bermanfaat untuk semua ikhwah yang ada di tempat ini dan yang lainnya. Ahibati fillah azzakumullah, terkait dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah akan kita jumpai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memakmurkan dan mengisi bulan Ramadan besok ini dengan sebaik-baiknya. Keutamaan bulan Ramadan sesuatu yang tidak samar bagi kita semuanya. Cukup banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan Al-Qur'an sendiri yang menunjukkan tentang keutamaan bulan ini. Al-Qur'an mengatakan bahwasannya Ramadan adalah Syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di situ Al-Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang paling mulia untuk umat yang paling mulia melalui rasul yang paling mulia kecuali di bulan yang paling mulia juga. Maka kemuliaan yang berkumpul di situ. Al-Qur'annya kitab paling mulia, rasulnya yang menyampaikan rasul yang paling mulia, umatnya pun umat yang paling mulia, bulan pun bulan yang paling mulia. Nah, maka sebuah keutamaan yang besar. Tidak asing juga bagi kita sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan datang, "futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka, "wa ghuliqat abwabu al jahannam," abwabu an-nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidati syayatin," dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah keutamaan yang besar. Pintu surga dibuka. Dijelaskan oleh para ulama, maknanya disebabkan karena banyaknya orang-orang yang melakukan ketaatan di bulan itu. Pintu-pintu neraka ditutup karena sedikitnya, ya, semakin sedikitnya orang yang berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan berkurang. Dan Allah mengampuni di bulan itu bahkan setiap malam. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menegakkan, yang mengisi malam bulan Ramadan dengan sholat, sholat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab-sebab ampunan begitu banyak. Bahkan sebagaimana kita tahu, pahala dilipat gandakan sampai ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, man qama ma'al imami hatta yansarif, siapa yang dia melakukan sholat bersama imam hingga selesai, ya, kutiba lahu qiyamu laylatin, ditulis untuk dia sholat semalam suntuk. Ada yang pernah sholat semalam suntuk? Ronda semalam suntuk, nah pernah ya. Kalau sholat semalam suntuk kayaknya mungkin tidak pernah. Ya, saya sendiri tidak pernah. Ya. Hey, barakallahu fiik. Tidak kuat. Ya. Jarang di antara kita itu yang mampu melakukan seperti itu. Tetapi ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, jamaah bersama dengan imam sampai selesai. Untuk memuliakan bulan itu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang melakukan sholat malam di malam itu seperti sholat semalam suntuk, semalaman sampai terbit fajar. Apalagi malam qadar. Di dalam bulan Ramadan ada malam qadar, Lailatul Qadar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak asing lagi bagi kita. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 malam. Nah, afan, 1000 bulan ya. Khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan beribadah semalam seperti beribadah lebih dari 83 tahun. 1000 bulan. Usia kita saja belum tentu sampai segitu. Ini karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini dan memuliakan bulan Ramadan, di situ Allah tetapkan di salah satu bulan salah satu malam itu sebagai malam pencatatan takdir sanawi. Takdir tahunan, ya, yang bersamaan dengan itu, ya, siapa yang melakukan amalan ibadah di malam itu seperti melakukan ibadah selama atau lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, ya, lebih dari 83 tahun. Nah. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, satu persatu keutamaannya, ya, sahurnya, berbukanya, belum lagi nanti puasanya, sampai bau mulutnya saja ya. Keutamaan yang tidak bisa dihitung satu persatu. Sangat banyak. Nah, seorang muslim, seorang mukmin, kalau ngerti seperti ini, kalau tahu keutamaan Ramadan seperti ini, dia pasti sangat berharap bisa memakmurkan bulan Ramadan. Sangat berharap bertemu dan bisa memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Sangat senang kalau ketemu bulan Ramadan. Dan memang seorang muslim itu senangnya itu kalau mendapatkan rahmat dan kasih sayang, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 58 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang yang beriman. Karena ya kelebihan keutamaan yang Allah berikan. Ini keutamaan yang sangat banyak ini Ramadan. Wa bi rahmati dan karena rahmatnya. Fa bidzalika karena itulah. Karena keutamaan dan rahmat Allah. Maka hendaklah mereka itu bergembira. Falyafrahu. Hendaklah mereka orang-orang yang beriman itu bergembira. Jadi gembiranya orang beriman, senangnya orang yang beriman tatkala mendapatkan keutamaan yang besar seperti ini. Mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Nah, sangat senang dia. Sangat gembira. Berbeda dengan ya, sebagian orang ya. Banyak orang jane, bukan hanya orang yang beriman sing seneng nek ana Ramadan ya. Wong-wong kafir bae pada seneng, sing jualan baju ya seneng, ya kan? Lebaran padat. Nah, kan lebaran kan bar Ramadan, ya kan? Pas Ramadan ramene pol sing dodolan baju. Ya, toko-toko baju penuh, masjid sing sepi, ya kan? Sing dodolan kurma apa maning biasane mung seringe bulan kuwi Ramadan ya kan. Lain Ramadan ya ana tapi kan jarang. Iya. Sing dodolan kolak ya kan. Dodolan bubur kacang ijo ya. Dodolan es campur juga pada seneng. Laris nek bulan Ramadan. Seneng. Iya. Bukan berarti kita tidak boleh senang dagangannya laris, ya senang wajar lah, wong dagangan laris senang, ya wajar. Tetapi seorang yang beriman, kesenangannya, sukanya, gembiranya itu juga gembira, tetapi kegembiraannya. Karena bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya itu lebih dibandingkan dengan kegembiraan dia mendapatkan keuntungan yang berlipat di bulan Ramadan. Keuntungan duniawi maksudnya. Dia senang dapatkan keuntungan itu. Tetapi lebih senang lagi tatkala Allah memberikan kesempatan dan memberikan taufik untuk bisa memakmurkan bulan Ramadan. Nah, ahibati fillah a'azzakumullah. Maka seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, "Idza sa'alta Allaha an yuballighaka Ramadan fas'alhu al-barakata fihi." Kata Imam Sa'di rahimahullah, jika engkau meminta kepada Allah agar dipertemukan bulan Ramadan, maka mintalah kepada Allah ya apa al-barakata fihi, minta barokah di bulan Ramadan. Ya ini barokah tadi bukan keuntungan dagang itu tadi bukan ya. Ya itu berkah. Ya. Tetapi yang dimaksudkan beliau di sini adalah barokatul amal. Amal yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Sedikit hasilnya banyak. Nah, sedikit tapi hasilnya banyak. Ini yang hendaknya diminta. Kemudian beliau mengatakan, falaisa sya'nu fi bulughihi. Yang terpenting itu bukan sekedar ketemu bulan Ramadan, bukan. Walakin ma sata'malu fihi. Tetapi yang terpenting adalah apa? Apa yang akan kamu kerjakan di bulan Ramadan itu? Yang terpenting itu. Bukan sing penting ketemu, ya kabeh wong sing urip ning bulan Ramadan ya ketemu Ramadan. Ya. Yeah. Tetapi kan tidak semua orang yang bertemu Ramadan dia mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Ya, orang-orang kafir yang hidup di bulan Ramadan, ya ketemu bulan Ramadan. Apakah dia mendapatkan keutamaan bulan Ramadan Tentu tidak. Orang-orang fasik, fujar, ya. Orang-orang fusak dan fujar, orang-orang yang tetap tidak meninggalkan kemaksiatannya, bahkan juga tidak mau berpuasa ketika di bulan Ramadan. Dia bertemu bulan Ramadan, tapi apakah dia mendapatkan keutamaan bulan Ramadan? Mendapatkan keberkahan bulan Ramadan? Tidak. Jadi yang terpenting adalah bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan barokah di bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu, ahibati fillah a'azzakumullah, kalau ini sudah kita pahami semuanya, bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana menghidupkan dan memakmurkan bulan Ramadan dengan amal-amal saleh, maka terkait dengan tema pembahasan kita kali ini, bagaimana menyiapkan hati. Hati harus disiapkan dan bagaimana cara menyiapkannya. Insya Allah ya, akan kita bicarakan di kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Ahibati fillah a'azzakumullah. Kenapa kita perlu menyiapkan hati kita? Apakah tidak perlu menyiapkan fisik? Ya perlu, ya kan? Sehat, jaga kesehatan supaya pas Ramadan bisa puasa, sholat tarawih ya, bisa ikut full, ya kan? Amal-amal yang lain juga tetap bisa mengerjakan. Tetap. Persiapan harta ya perlu, ya. Supaya apa namanya? Semangat puasanya, sahurnya sing enak, ya kan? Puasanya juga berusaha yang enak. Kalau hari-hari biasanya barangkali kurang enak, ya dibuat yang agak lebih enak di bulan Ramadan, barangkali demikian. Siapkan barangkali setahun nyelengi. Nah, ini persiapan untuk nyelengi nanti buat buka dan sahur Ramadan tahun depan misal. Selain nyelengi nabung untuk sedekah. Nah, supaya semangat puasanya, tetap dia punya tenaga untuk banyak beramal di bulan Ramadan. Orang lemes baik. Ya, turu baik, ya kan? Bar subuh turu, ya kan? Tangi-tangi azan zuhur, lah sing apa? Apa maning bar zuhur, lah panas lah metu nang omah baik. Turu maning, ya kan? Asar bah. Habis asar baru keliling-keliling. Lah waktunya habis, nggo turu karo nggo keliling-keliling. Keliling-keliling apa? Ngabuburit jadi ya, boleh buka ya, bukan tidak boleh, boleh, cuman ya jangan dihabiskan untuk yang kayak gitu, ya kan? Jalan-jalan Bali-Bali wis buka, ah ya ya ora kerasa memang ya puasane, turu karo jalan-jalan, ya kan? Nah, disiapkan semuanya. Nah, yang terpenting adalah menyiapkan hati. Fisik bagus, perlu disiapkan supaya lebih optimal ibadahnya, karena banyak ibadah fisik di bulan Ramadan. Ya. Hati lebih perlu lagi untuk disiapkan. Nah, ahibati fillah azzakumullah, kenapa? Karena sebagaimana kita tahu, hati ibarat raja bagi anggota tubuh. Hati ibarat raja. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang masyhur. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu bagus, ya, maka akan bagus seluruh anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat, dan jika rusak segumpal daging ini, fasadal jasadu kullu, maka rusak seluruh tubuh yang lainnya, anggota tubuh yang lain. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya itu adalah kalbu, hati. Maknanya sebagaimana kita tahu bersama, kalau hatinya sehat, hatinya bagus, maka ini akan menyuruh, akan memerintahkan anggota-anggota tubuhnya melakukan amalan-amalan baik juga. Ya. Kalau hatinya rusak, maka yang muncul di permukaan, maksudnya nampak dalam perbuatannya. Perbuatan tangannya, kakinya, matanya, telinganya, mulutnya. Ya. Anggota tubuh yang lainnya, yang muncul pun rusak. Kenapa? Karena rajanya rusak, memerintahkan hal-hal yang jelek. Nah, kalau hatinya baik, maka seseorang akan bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Seorang tidak mungkin bisa melakukan banyak ibadah di bulan Ramadan dengan seoptimal mungkin kecuali hatinya baik. Maksudnya semakin baik hatinya, maka akan semakin banyak dia melakukan amal soleh dan amal ketaatan. Semakin jelek hatinya, semakin rusak, semakin sakit hatinya, maka akan semakin sedikit amalan dia di bulan Ramadan. Apalagi kalau hatinya mati. Ya tidak pengaruh Ramadan atau bukan Ramadan. Tidak ada kaitannya Ramadan atau tidak Ramadan bagi dia. Hatinya mati. Tidak tergugah untuk beramal. Hatinya mati. Maka di sini pentingnya kita menyiapkan hati. Karena hati adalah raja. Dia adalah komandan yang akan memerintahkan seluruh anggota badan. Kalau kita ingin anggota badan ini banyak melakukan amal soleh dan amal ketaatan, maka kita harus membersihkan dan membuat hati ini semakin sehat. Ya, karena kita tahu kita sebagai manusia hampir setiap harinya, bahkan setiap hari berkali-kali melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kita sadari itu. Sementara kita tahu bahwasanya dosa dan kemaksiatan itulah yang membuat hati itu semakin kotor, semakin rusak, ya, semakin sakit. Alhamdulillah kalau tidak sampai mati. Masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Baik. Nah, ahibati fila azakumullah, kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, innal abda idza akhta'a khati'atan, sungguh seorang hamba jika dia melakukan sebuah kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u, maka akan di titik, ya, akan muncul titik hitam di dalam hatinya. Akan tertitik titik yang hitam. Titik hitam ini adalah yang membuat gelap dan membuat keras dan sakit hatinya. Gelap, keras, dan sakit. Nah, setiap kita melakukan kemaksiatan itu akan semakin bertambah titik-titik itu. Akan semakin gelap hati. Akan semakin keras hati. Akan semakin banyak penyakit di dalam hati. Nah, kalau hati itu semakin banyak penyakitnya, semakin gelap, semakin keras, ya semakin susah untuk diajak beramal saleh. Nah, kalau kita ingin di bulan Ramadan itu nanti banyak melakukan amal soleh, maka kita harus segera membersihkan hati. Membuat hati semakin terang. Membuat hati semakin sehat. Membuat hati semakin lunak. Bagaimana caranya? Nabi SAW menyebutkan dalam lanjutan hadisnya. Beliau mengatakan fa idza huwa nazaa wastaghfara wa taaba, kalau dia mencabut kesalahan itu, ya, kalau dia istighfar minta ampun kepada Allah dan bertaubat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suqila qalbuhu, maka akan dibuat cemerlang hatinya. Kapan dibuat cemerlang hati itu, dibersihkan hati itu? Jika dia mencabut kesalahan itu, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini cara yang pertama. Bagaimana kita menyiapkan hati? Adalah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah. Ingat, berusaha mengingat-ingat dosa-dosa kita selama ini. Kita cabut dosa-dosa itu. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa itu. Kalau ada hak seorang hamba, kita tunaikan hak itu. Kalau ada kesalahan kita kepada hamba, kita minta maaf kepada mereka. Bukan berarti di sini mengkhususkan taubat sebelum Ramadan atau mengkhususkan minta maaf sebelum Ramadan. Tidak. Hendaknya seharusnya, ya, sebagaimana kita tahu, muhasabah itu setiap saat. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan muhasabah itu sebelum berbuat, ketika berbuat, dan setelah berbuat. Harus muhasabah. Harus mengecek dan introspeksi diri. Tetapi barangkali kita itu tidak begitu telaten muhasabah, ya. Ya minimal syukur setiap malam sebelum tidur muhasabah, atau sebelum subuh, ya, muhasabah sambil memperbanyak istighfar. Ya. Tapi kalau tidak, ya sesekali kita muhasabah. Kalau tidak juga, paling tidak inilah Ramadan, banyak muhasabah. Dan dimulai dari sejak sebelumnya tentunya. Maksudnya, dari awal harusnya kita itu mempersiapkan hati. Cuman ya tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dari sekarang. Kita siapkan, kita muhasabah, mengoreksi, ya. Minta maaf kepada yang salah. Harusnya dari kemarin. Kita minta maaf kepada teman-teman kita, saudara dan kerabat kita kalau kita punya salah. Dari sejak melakukan kesalahan harusnya minta maaf. Tetapi paling tidak, ya, sebelum Ramadan, ya, kita melakukan itu. Dan bukan pengkhususan. Harusnya dilakukan setiap melakukan kesalahan, itu minta maaf. Kalau kaitannya dengan orang lain, harusnya setiap melakukan kesalahan, senantiasa segera taubat. Itu harusnya. Nah. Tayyib. Ahibati fila azzakumullah. Dan nasihat untuk banyak taubat sebelum Ramadan juga datang dari para ulama kita. Di antaranya juga nasihat dari Al-Imam Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau dimintai nasihat ketika menjelang bulan Ramadan. Beliau diantaranya menasihatkan ini. Menasihatkan untuk bertaubat kepada Allah dan belajar lagi. Belajar terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Intinya apa? Poin pertama yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan hati kita. Agar hati kita itu menjadi hati yang semakin terang, ya, berkilau, semakin lembut dan semakin sehat, maka banyak istighfar, banyak minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ahibati fillah azzakumullah. Ya. Kita itu apa, ya? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membersihkan hati sebenarnya. Dan kita tahu juga, bahkan barangkali sering kita baca atau sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keuntungan, keberuntungan orang yang membersihkan hatinya. Kita ingat dan kita baca, kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, yaitu membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, apalagi kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam, kum, bangkit. Bangdir, berilah peringatan. Jangan diam. Berikan manfaat kepada banyak manusia. Berdakwah, mengajak yang baik, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Kita lakukan ini juga semampu kita. Kum fa'angzir wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, besarkanlah. Kemudian Allah mengatakan wa siyabaka fatahhir, dan bajumu maka bersihkan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Ighasatul Ahfan, beliau mengatakan bahwasanya mayoritas mufassirin, mayoritas ahlu tafsir menafsirkan siap baju di sini adalah al-qalb, hati. Dan hatimu maka bersihkanlah. Wasiyabaka fatahhir, bajumu bersihkan, maksudnya adalah hatimu bersihkan. Ini mayoritas ahli tafsir menafsirkan dengan seperti itu. Nah, penting ya membersihkan hati. Karena tadi, karena hati adalah raja, hati adalah komandan. Dialah penentu baik buruknya amalan seseorang. Tayyib. Ahibati fillah azzakumullah. Kemudian di antara yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan dalam upaya untuk menyiapkan hati kita, membersihkan hati kita, membuat hati kita semakin sehat, semakin cemerlang, adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran sambil mentadaburinya. Sambil mentadaburinya, memaknainya. Karena Al-Quran adalah cahaya bagi hati, penerang bagi jiwa. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salah satu doa beliau yang insyaallah ya kita banyak yang mengamalkan doa ini yang cukup panjang, tapi barangkali kita penggal yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam doanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, demikian juga Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam salah satu doanya, as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau miliki, yang Engkau beri nama dirimu dengan nama-nama itu, yang Engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, yang Engkau ajarkan kepada makhluk-makhlukmu, dan yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Apa permohonannya? Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Agar Engkau menjadikan Al-Quran itu, aku mohon kepada Engkau agar menjadikan Al-Quran rabi'a qalbi. Rabi' yang membuat bersemi. Ya. Yaitu maksudnya adalah dikatakan rabi', musim rabi' itu musim semi, yaitu ketika ada hujan. Ibarat hujan yang membuat hidup bumi, maka demikian juga jadikan Al-Quran yang menjadikan hidup hati yang mati. Yang mati saja bisa hidup dengan Al-Quran. Apalagi yang sakit. Wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku. Ya, karena kita tahu hati ada di dalam dada. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menjadi cahaya, menjadi penerang bagi hati. Ya, menjadi yang menghidupkan kembali hati yang mati, menyehatkan kembali hati yang sakit. Nah, terus bagaimana cara menjadikan? Ini kan doa. Kita tahu ya, seseorang itu ketika mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, dua perkara yang harus ditempuh. Usaha dan doa. Kan kayak gitu. Ini doanya. Doa meminta kepada Allah agar Al-Quran dijadikan sebagai penerang. Ya, menghidupkan hatinya, menerangi hatinya. Tetapi tentu bukan hanya sekedar doa. Dia pun harus berupaya. Berupaya bagaimana Al-Quran itu bisa menerangi hatinya, bisa menghidupkan hatinya. Membuat hatinya menjadi semakin sehat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca, mentadaburinya, mengambil nasihat darinya. Ya. Maka di sini saya kutipkan ya, perkataan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akhlaku Ahlil Quran. Akhlaknya orang yang gemar membaca Al-Quran. Kata beliau, kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa kana hammuhu inda tilawati lissurati idza iftataha mata atta'idhu bima atlu. Kata beliau, perkara yang menjadi fokusnya, yang menjadi pusat perhatian dia, ketika membuka surat, membaca surat, membuka, mengawali membaca sebuah surat, mengawali membaca Al-Quran. Yang menjadi fokus dia, menjadi pusat perhatian dia, mata atta'idhu bima atlu. Kapan aku bisa mengambil nasihat dari apa yang aku baca? Walam yakun muradu mata akhtim surah. Bukan yang dia inginkan itu kapan aku bisa menyelesaikan surat ini. Kapan aku bisa menyelesaikan bacaan ini. Tidak. Bukan kapan selesainya sih. Barangkali dia punya target harian sekian-sekian halaman. Kapan selesai ini? Tidak selesai-selesai. Bukan itu tujuan dia. Ketika dia mulai membaca, yang menjadi fokus dia, mata atta'id bima atruh. Kapan aku bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari apa yang aku baca? Wa innama muradu ma ta'qilu anillahi al-khitab. Tidak lain yang dia inginkan, kapan aku bisa memahami, ya, aku bisa memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mata azdajir, kapan aku bisa mengambil peringatan? Mata atabir, kapan aku bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah? Lianna tilawat al-Quran ibadah. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah. La takunu bighaflatin, maka tidak dengan cara langah dan lalai. Wallahul muwaffiqu lidzalik, dan Allah lah yang memberi taufik untuk seperti itu. Jadi demikian ini cara seorang itu membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran dibaca dan memberikan faedah, memberikan manfaat buat dia. Kita tahu banyak kan orang yang baca Al-Quran. Ya. Tapi habis baca Al-Quran, ya tidak ada perubahan. Ya. Peringatan yang ada di dalam Al-Quran tidak dia jadikan sebagai peringatan. Larangan yang ada di dalam Al-Quran langsung dia kerjakan setelah selesai membaca Al-Quran. Perintah yang baru saja dia baca di dalam Al-Quran, dia langsung tinggalkan setelah itu. Nah, tidak ada gunanya baca yang seperti ini. Apalagi dari sisi bacanya saja, ya, sing penting cepet-cepetan, ya kan? Sing penting apik-apikan, ya. Atau sing penting krungu wong akeh, ya kan? Pakai speaker sing seru-seru, ya. Ya, bagaimana akan bisa mengambil manfaat dengan yang seperti ini? Nah, Al-Quran diturunkan itu bukan hanya seperti itu, tapi untuk dijadikan sebagai pelajaran, diambil manfaatnya, dijadikan sebagai pedoman untuk beramal. Nah, kalau seperti itu maka akan bisa menjadikan hatinya itu menjadi semakin cerah, semakin sehat, dan semakin lembut. Usaha dilakukan, doa dia panjatkan. Nah, dia membaca Al-Quran dengan seperti itu caranya, dan berdoa memohon kepada Allah agar menjadikan Al-Quran sebagai cahaya buat hatinya. Nah, kemudian ahibati fila azakumullah, sebagai penutup barangkali, di antara perkara yang kita upayakan juga, ya, untuk menyiapkan hati kita dalam rangka memasuki bulan Ramadan khususnya, agar kita bisa optimal melakukan banyak ibadah di bulan Ramadan, adalah meminta kepada Allah agar membersihkan hati itu. Ya. Minta kepada Allah agar membersihkan hati kita. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh kepada kita doa. Seperti yang ada di dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam doanya, agak cukup panjang juga ini saya penggalkan terkait dengan pembahasan kita. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Dan bersihkan jiwaku, bersihkan hatiku. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik zat yang membersihkan hati itu. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penguasa hati itu. Engkaulah yang mengatur dan yang mengurusi hati itu. Kita serahkan kepada pemiliknya dan yang mengaturnya. Dialah yang sebaik-baik yang bisa membersihkannya. Kita berusaha, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan hati kita. Nah, doa yang seperti ini sudah sepantasnya, selayaknya untuk sering kita baca, sehingga terus Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan dan memakmurkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan memakmurkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barokah di dalam amal kita di bulan Ramadan, melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi, dan semoga juga bermanfaat untuk antum semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.